Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Sahih Muslim yang insyaallah taala di malam hari ini kita melanjutkan bab bayan kaunil imani billahi taala afdhalal a'mal. Bab penjelasan bahwasannya beriman kepada Allah merupakan amalan yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini insyaAllah kita masuk pada hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan di sini Al-Imam Muslim rahimahullah membawakan untuk hadisnya Abdullah ibn Mas'ud datang dari 5 sanad. Ada 5 sanad yang beliau sampaikan dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa aradah. Kita baca satu persatu sanad hadis tersebut, baru setelah itu kita sampaikan faedah dari hadis yang akan kita baca. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Imam. Qala haddathana Ali ibnu Mushir. Telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Mushir, Abul Hasan al-Kufi. Ali ibn Mushir thiqatun jama'a bainal hadith wal fiqh. Beliau rawi yang thiqah, mengumpulkan antara ilmu hadith dan ilmu fikih. Di samping seorang muhadith, beliau juga seorang fakih. Kana qadiyan 'alal mausil. Beliau secara kelahiran lahir di Kufah. Kemudian ditunjuk sebagai qadhi untuk wilayah Mausil. Mausil itu kalau sekarang disebut dengan Mosul. Ya, Mosul. Kota kedua terbesar di Irak setelah Baghdad. Sampai sekarang masih ada kota tersebut. Thumma di Armenia. Kemudian dari kota Mausil, Ali ibn Mushir pindah menjadi qadhi di wilayah Armenia. Armenia. Armenia itu satu daerah di sebelah Asia Barat, dekat dengan Eropa. Ya, dekat dengan Eropa. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa amiya fiha. ketika di Armenia, Ali ibn Mushir mengalami kebutaan. Ya, buta pada menjelang wafatnya. Faraja'a ilal Kufah. Setelah mengalami kebutaan, beliau pulang ke Kufah. Wa mata biha. Meninggal dunia di kota Kufah. Anisyaibani. Dari Asyaibani. Asyaibani yang dimaksud di sini Abu Ishaq Asyaibani. Sulaiman ibnu Abi Sulaiman Al-Kufi. Tabi'iyun thiqah. Anil Walid ibnil Aizar. Dari Walid ibnil Aizar. Al-Kufi. Thiqatun. Ra'a Anas ibn Malik. Dia juga dari Kufah. Rawi yang thiqah. Pernah melihat sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. An Sa'ad ibn Iyas. Dari Sa'ad ibn Iyas. Abi Amr Asy-Syaibani. Masyhur bil kunyah. Lebih masyhur dengan kunyah beliau. Abu Amr Asy-Syaibani. Adrakal jahiliyah. Pernah atau hidup pada masa jahiliyah. Wa kada ayyakuna sahabiyan. Hampir menjadi sahabat. Namun tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hampir dianggap sebagai sahabat karena memang hidup di masa jahiliyah namun tidak berjumpa dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Kila ada yang mengatakan ra'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa lam yasma' minhu. Pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam tapi tidak meriwayatkan hadis. Naam. Wa'addahu al-a'immah min kibarit tabi'in. Para ulama ahlul hadis memasukkan Abu Amr Asy-Syaibani dalam kategori tabaqah kibarut tabi'in. Ya, kibar at-tabi'in. Masuk mukhadram. Ya, minal mukhadramin. Mukhadram itu yang hidup di masa jahiliyah, juga di masa Islam, tapi tidak dianggap sahabat. Ya, mungkin karena enggak berjumpa dengan Rasul, ya, tapi sezaman dengan beliau alaihi salatu wassalam. An Abdullah ibn Mas'ud. Dari Abdullah ibn Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Sahabiyun jalil. Mufassirun. Minal mukthirin. Beliau termasuk ahli tafsir. Bahkan tergolong tabaqah ula. Minal mushtahirina bitafsir minas sahabah. Tabaqah pertama. Dari para sahabat yang dikenal faham tentang tafsir Al-Quran. Termasuk rujukan para sahabat dalam masalah tafsir. Bersama dengan Ali ibn Abi Thalib dan setelah beliau berdua, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Qala Abdullah ibn Mas'ud berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul 'amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Qala, beliau menjawab, "As-salatu li waqtiha." Salat pada waktunya. As-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Wa la'alla al-murad dan yang dimaukan adalah as-shalah fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Begitu masuk waktu salat, segera bergegas menunaikan salat tersebut jama'atan, secara berjamaah, alar rijal, bagi kaum lelaki. Walaupun dalam masalah ini ada rincian di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Untuk semua waktu, hukum asalnya yang afdal dilakukan di awal waktu, kecuali sholat isya. Kecuali sholat isya. Kalau sholat isya, yang afdal diakhirkan waktunya. Berhubung kebanyakan kaum muslimin dikhawatirkan tidak mampu melakukan sholat isya pada waktu yang paling afdal, maka melihat keadaan jamaah masjid. Kalau jamaah masjid sudah berkumpul, maka dilaksanakan sholat isya. Kalau jamaah masjidnya belum komplit, ada jamaah tetapnya, belum datang semua, maka ditunggu, ditunda sampai terkumpul semua, baru dilaksanakan sholat isya. Nah, hakata ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Qala Abdullah ibn Mas'ud berkata, kultu thumma ayyun. Aku bertanya kembali kepada Rasul, setelah itu apa wahai Nabi? Qala birrul walidain. Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala kultu thumma ayyun. Ibnu Mas'ud kembali bertanya, setelah itu amalan apa yang paling afdal? Qala al-jihadu fi sabilillah. Nabi menjawab, yang lebih afdal setelah itu adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fama taraktu astaziduhu illa ir'aan alaih. Aku tidak bertanya kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena aku melihat kondisi beliau. Ya, andai kata Ibnu Mas'ud tidak melihat keadaan Nabi ketika itu, beliau akan minta tambahan jawaban. Karena melihat Rasul, ya sekiranya sudah cukup dengan tiga jawaban tadi, maka Ibnu Mas'ud tidak bertanya lagi. Dicukupkan dengan tiga jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, sanad yang kedua. حدثنا محمد ابن أبي عمر المكي محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني ثم المكي إمام محدث حافظ محمد ابن يحيى Ibni Abi Umar Al-Adani Thummal Makki. Imamun Muhaddithun Hafidhun Syekhul Haram. Syekhul Haram Abu Abdillah. Qala haddathana Marwan Al-Fazari. Telah menceritakan kepada kami Marwan Al-Fazari. Huwa Marwan ibnu Muawiyah. Nama beliau Marwan ibnu Muawiyah Abu Abdullah Al-Kufi. Abu Abdullah Al-Kufi. Thumma Al-Baghdadi, thumma Al-Makki. Abu Abdullah Al-Kufi, thumma Al-Baghdadi, thumma al-Makki. Jadi dari Kufah pindah ke Baghdad, dari Baghdad pindah ke Mekah, menetap di sana, watuwfiya biha, meninggal dunia di Mekah. Kana hafidhan thiqatan. Beliau rawi yang hafid, juga thiqah. Qala haddathana Abu Ya'fur. Telah menceritakan kepada kami Abu Ya'fur. Ismuhu Abdurrahman ibni Ubaid ibni Nistas. Abdurrahman ibnu Ubaid ibni Nistas. Nun, sin, ta. Kemudian alif, sin. Nistas. Al-Tha'labi al-Kufi. Abdurrahman ibni Ubaid ibni Nistas al-Tha'labi al-Kufi. Thiqatun. Rawiyan thiqah. Al-Imam Nawawi rahimahullah memberikan faedah Abu Ya'fur min rijali Muslim thalathah. Rawi yang bernama Abu Ya'fur dari rijalnya Al-Imam Muslim itu ada 3 orang. Ya, Abu Ya'fur min rijali Muslim thalathah. 3 orang dari rijalnya Imam Muslim yang berkunyah Abu Ya'fur. Dan 3-3-nya dikenal dengan kunyahnya. Al-awwal yang pertama yang dalam sanad ini. Abdurrahman ibn Ubaid ibn Nistas. Wahuwa asgharuhum. Ini yang paling kecil. Paling muda. Paling bawah tabaqahnya. Ini kalau masih tabaqah-tabaqah bawah. Ya, atba'ut tabi'in. Nah, itu namanya Ubaid, Abdurrahman ibn Ubaid ibn Nistas. Thiqatun. Yang kedua, orang kedua, khanifidina azani Allah wa iyakum, bernama Waqid. Ya, Waqid. Waluqiba bil waqdan. Namanya Waqid. Laqabnya Waqdan. Tabi'iyun siqah. Tabaqahnya tabaqah tabi'in. Yang ketiga, Abdul Karim ibn Ya'fur al-Ju'fi. Yang ketiga, Abdul Karim ibn Ya'fur al-Ju'fi al-Basri. Min syuyukh Qutaibah ibn Sa'id. Dari termasuk gurunya Qutaibah ibn Sa'id. Jadi kalau jumpai Abu Ya'fur dalam Sahih Muslim, antum harus lihat, cermati sanadnya. Kalau pada tabaqah syuyukhnya Qutaibah ibn Sa'id, maka namanya Abdul Karim ibn Ya'fur. Kalau pada tabaqah tabi'in, maka namanya Waqid. Laqabnya Waqdan. Kalau pada tabaqah seperti dalam sanad ini, ya, gurunya Marwan Al-Fazari, murid dari Al-Walid ibni Aizar, maka yang dimaksud adalah Abdurrahman ibni Ubaid ibni Nistas. Wa ha'ula'i thalathah kulluhum thiqatun. 3-3-nya thiqah. Nah. Anil Walid ibn al-Aizar. Dari Walid ibn al-Aizar. Taqaddam. Sudah lewat pada sanad sebelumnya. An Abi Amr al-Syaibani. Dari Abu Amr al-Syaibani. Sama. Sudah lewat pada sanad sebelumnya. Sa'ad ibn Iyas. An Abdullah ibn Mas'ud. Dari Abdullah ibn Mas'ud. Qala. Beliau berkata. Kultu. Ya Nabi Allah, ayyul a'mal aqrabu ilal jannah? Wahai Nabi Allah, amalan apa yang paling mendekatkan kepada surga? Pertanyaan pada sanad sebelumnya dengan pertanyaan ayyul amali afdol. Amalan apa yang paling afdol? Konteks pertanyaan yang kedua, amalan apa yang paling mendekatkan pelakunya kepada surga? Ya, ini bima'nan wahid, sama maksudnya. Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala mawaqitiha. Salat pada waktunya. Ay fi awwali waqtiha, di awal waktu. Qultu, wa madha ya Nabi Allah? Setelah itu apa wahai Nabi Allah? Qala birrul walidain. Qultu wa madza ya Nabi Allah? Aku kembali bertanya, setelah itu apa wahai Nabi Allah? Qala, Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya sama dengan sanad sebelumnya. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, sanad yang ketiga. Wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz al-Ambari. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Mu'adz al-Ambari al-Basri, thiqatun hafizul awhad. Abu Amr al-Basri. Ubaidullah ibn Mu'adz al-Ambari, Abu Amr al-Basri, thiqatun hafizul awhad. Qala haddathana abi, telah menceritakan kepadaku ayahku, huwa Mu'adz ibn Mu'adz al-Ambari. Ya, nama bapaknya gampang, Mu'adz ibn Mu'adz al-Ambari. Abul Musanna at-Tamimi. Ya, Abul Musanna at-Tamimi. Yang belum punya kunyah, bisa menjadikan kunyah beliau sebagai pilihan, opsi. Ya, Abul Musanna. Ya toh? Aywa. Kalau untuk mau modifikasi, boleh. Abul Mufrad, boleh? Ya. Beliau kunyahnya Abul Musanna karena nama beliau dengan nama bapaknya sama. Ya. Menggabungkan nama yang sama. Abul Musanna At-Tamimi Al-Basri. Imamun Hafidhun Mutqin. Imamun Hafidhun Mutqin. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, ilaihil muntaha fit tasabbuti bil Basrah. Ilaihil muntaha fit tasabbuti bil Basrah. Beliau adalah rujukan utama hafalan-hafalan yang mutqin untuk penduduk Basrah. Jadi yang paling mutqin hafalannya Mu'adz ibnu Mu'adz al-Ambari al-Basri, Abul Musanna at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadith, ma'ruf. Anil Walid ibn al-Aizar, dari Al-Walid ibn al-Aizar. Dari sanad pertama, sanad kedua, sanad ketiga, semua bertumpu, bertemu pada Walid ibn al-Aizar. Ini dalam ilmu mustalahul hadith disebut dengan madarul hadith atau madarul isnad. Ya, madar sanadnya, sumber sanadnya itu, poros sanadnya bertemu kembali kepada rawi Al-Walid ibn al-Aizar. Annahu sami'a Aba Amr asy-Syaibani. Al-Walid ibn al-Aizar menceritakan bahwasanya beliau pernah mendengar Abu Amr asy-Syaibani rahimahullah, qala, beliau berkata, Haddadzani sahibu hadhihi dar, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Wa asyara ila dari Abdillah. Beliau menunjuk ke arah rumah Ibnu Mas'ud. Telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Yang ditunjuk rumahnya Ibnu Mas'ud. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Tiga bentuk pertanyaan yang berbeda, tapi kandungan maknanya sama. Konteks pertama, ayyul amali afdol. Amalan apa yang paling utama? Yang kedua, amalan apa yang paling mendekatkan pelakunya kepada surga? Sekarang konteks yang ketiga, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dengan tiga lafaz yang berbeda, tapi yang dimaukan sama. Sehingga jawaban dari Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwasanya ketiga amalan tersebut, afdalul a'mal, wa ahabbuha ilallah, wa aqrabuha ilal jannah. Menjadi amalan yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mendekatkan pelakunya kepada surga. Nah. Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun. Aku bertanya, setelah itu apa wahai Nabi? Qala, thumma birrul walidain. Kemudian setelah itu bakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun. Aku bertanya kembali, setelah itu apa wahai Nabi? Qala thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, haddatsani bihinna. Tiga jawaban tadi langsung disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepadaku. Karena menggunakan dhamir mufrad haddadzani bihinna. Itu menunjukkan kalau jawaban Rasul tadi diberikan kepada Ibnu Mas'ud secara eksklusif. Ya, hanya kepada Ibnu Mas'ud yang saat itu Ibnu Mas'ud sendiri yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walau istazattuhu lazadani, kata Ibnu Mas'ud. Seandainya aku menambah pertanyaanku, lazadani, tentu baginda Nabi akan menambah jawabannya. Ya, seandainya aku mau bertanya lagi kepada Rasul, pasti Rasul akan menjawab pertanyaanku. Kenapa beliau urungkan niatan tadi? Melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pengertian kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun seandainya menanyakan untuk amalan yang keempat, pasti Rasul akan memberikan jawaban. Tayyib. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddathana Muhammad ibn Bashar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar. Imam ma'ruf, bundar. Qala haddathana Muhammad ibn Ja'far, gundar. Qala haddathana Syu'bah. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Bihadhal isnad mislahu. Bihadhal isnad mislahu, dengan sanad yang sama persis dengan sebelumnya. Bihadhal isnad berarti anil walid ibn al-izar annahu sami'a aba amrin asy-syaibani qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dar. Wa zada, ditambahkan pada sanad pada lafad milik Syu'bah, wa asyara ila dari Abdillah. Beliau menunjuk kepada rumahnya Ibnu Mas'ud. Wa ma sammahu lana. Tanpa menyebutkan nama beliau. Langsung mengatakan oleh Abu Amr Asy-Syaibani, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Enggak disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Tapi diketahui dengan betul itu adalah kediaman Ibnu Mas'ud. Kemudian sanad yang kelima, yang terakhir. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Utsman Ibnu Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Utsman Ibnu Abi Syaibah. Masyaallah, ini min husni sani al-Imam Muslim. Keindahan tatanan sanad yang dibuat oleh Imam Muslim rahimahullah. Ketika menyebutkan hadisnya Ibnu Mas'ud, beliau mengawali dari gurunya yang bernama Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Diakhiri dengan hadis saudara beliau, Utsman Ibnu Abi Syaibah. Abu Bakar dan Utsman ini kakak beradik. Masih ingat? Masih ingat? Aywa. Ini termasuk min husni sani' al-imami Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang menjadikan Imam Muslim atau Sahih Muslim lebih unggul dari Sahih Bukhari. Dari sisi sanad-sanadnya. Karena Imam Muslim tidak sembarang meletakkan sanad. Tapi beliau urutkan. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Jadi di sini hadisnya Ibnu Mas'ud diawali dengan hadisnya Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Ditutup dengan hadis saudaranya Utsman Ibnu Abi Syaibah rahimahumullahu ta'ala. Tayyib. Utsman Ibnu Abi Syaibah imamun hafidhun mufassir. Imamun hafidhun mufassir. Abul Hasan Al-Kufi. Qala haddathana Jarir. Telah menceritakan kepada kami Jarir. Huwa Jarir Ibnu Abdul Hamid. Jarir Ibnu Abdul Hamid. Imamun hafizun siqatun. Abu Abdullah Al-Kufi. Anil Hasan Ibni Ubaidillah. Dari Al-Hasan Ibni Ubaidillah. Al-Hasan Ibni Ubaidillah Ibni Urwah. An-Nakhai Al-Kufi. Ya. Semua dari orang Kufah. An Abi Amr Asy-Syaibani, dari Abu Amr Asy-Syaibani. An Abdullah, dari Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, qala, beliau menjawab, beliau bersabda, afdalul a'mal awil amali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidain. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, amalan yang paling afdal adalah salat pada waktunya, di awal waktunya. Kemudian birrul walidain. Naam. Hakada ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Fabi hadal hadith, dalam hadith ini, dengan kelima sanad yang disampaikan oleh al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala, bisa kita ambil beberapa faedah. Di samping faedah-faedah yang telah lalu pada hadith-hadith sebelumnya. Nah, faedah yang pertama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, fadlus shalah ala waqtiha, keutamaan salat di awal waktu. Ya, keutamaan salat di awal waktu. Wa fadlus shalah fil Islam amrun zahir. Ma'ruf, masyhur, la syakka fi. Berbicara tentang keutamaan salat dalam agama Islam, itu perkara yang sangat nampak, diketahui oleh kaum muslimin, tidak ada keraguan sedikit pun. Termasuk yang enggak salat itu tahu kalau salat itu amalan yang afdal. Ya. Amalan yang afdal. Sanifidina azani Allahu wa iyyaku. Wa fi ayuban faedah yang berikutnya, fadlu birril walidain. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa amma birrul walidain, adapun makna birrul walidain, fa huwa al-ihsan wa fi'lul jamil ma'ahuma, berbuat baik dan memperlakukan kedua orang tua dengan sempurna. Wa fi'lu ma yasurruhuma, serta melakukan segala sesuatu yang disukai oleh kedua orang tua. Dengan ketentuan, dengan persyaratan, ma lam takun fi ma'siyatillah, selama bukan bab kemaksiatan. Nah, hakada ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Wa fihi aydan faedah yang berikutnya, fadlu al-jihad fi sabilillah. Keutamaan jihad fi sabilillah. Wa hadhihi al-a'mal ats-tsalatsah, tiga amalan ini, as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, al-jihadu fi sabilillah. Ketiga amalan ini, afdalul a'mal wa ahabbuha ilallah wa aqrabuha ilal jannah. Ketiga amalan ini adalah amalan yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah, paling mendekatkan diri kepada surga. Jadi ketika antum pada posisi kembali ke jalan Allah, setelah berlumuran banyak dosa, sadar dan insaf, taubat wal inabah, kalau bahasa yang mungkin lebih dikenal di masa kita sekarang, hijrah. Gitu ya. Jadi pemuda hijrah, khanifidina azani Allah wa iyakum, maka sempurnakan taubat antum dengan tiga amalan ini. Jaga salat lima waktu, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, dan berikan kontribusi dalam jihad fi sabilillah yang syar'i. Na'am. Hakadha ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Mataqaddama ma'ana, sudah lewat penjelasan yang sudah kita sampaikan, minal jihadi fi sabilillah, termasuk bagian jihad di jalan Allah, talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama itu termasuk bagian jihad fi sabilillah. Bila syakkin wala raib, tanpa diragukan. Ya, semua para ulama dalam kitab-kitab mereka, fi jami'il madzahibil arba'ah, pada empat mazhab sekalipun, mazhabnya Abu Hanifah, Al-Imamu Malik, Al-Syafi'i, Thumma Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullahu ta'ala, mereka semua sepakat, termasuk bentuk jihad fi sabilillah, talabul ilmi syar'i. Kondisi antum saat ini, di markiz min marakizil ilm, yang pada detik ini, antum berkumpul di masjid, min masajidillah, termasuk bentuk jihad fi sabilillah. Yang namanya jihad butuh pengorbanan. Dengan keutamaan yang begitu tinggi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada para pelaku jihad fi sabilillah, butuh pengorbanan. Semakin besar pengorbanan antum, semakin besar pula balasan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsentrasi sepanjang dars Ditambah lagi kalau saat dares kondisi kesehatan antum kurang fit. Ya, posisi trombositnya sedang turun, kan gitu ya. Ngantuk, capek, karena seharian kerja bakti, kan gitu ya. Mindahi tanaman, ya, dari gerbang depan dipindah ke ruang tamu, kan gitu ya. Dari pagi sampai sore, udah ngantuk. Satunya lagi kurang sehat, ya, trombositnya turun. Satunya lagi kanker, kantong kering. Ya, udah masuk awal bulan, kiriman belum tak kunjung datang, kan gitu ya. Nah, karena kantong kering ini menyebabkan gundah gulana. Ya, kemudian keriput di wajah. Ya, karena cemberut sendiri-sendiri, azani Allah wa iyyak. Biasanya disapa Sahibul Qadar kaifal hal. Biasanya semangat ketika jawab, alhamdulillah Ustaz, masya Allah, fis siha wal afiyah. Hayyun yurzak, kan gitu ya. Kali ini enggak. Gimana Sahibul Qadar kaifahal? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Kenapa Sahibul Qadar sakit? Enggak Ustaz. Kantong kering. Harap maklum. Jangan banyak tanya. Kalau kantong kering ini posisinya sensi. Gitu ya. Sensi Ustaz. Kalau kata orang Jawa Timur, senggol bacok. Gitu ya. Jangan digodain Ustaz. Tak bacok, soro nanti. Hakadai khanifidina azani allahu wa iyaakum. Tayyip, liwa'adzinil mu'adzin. Tayyip. Kemudian, ma'asyiral muslimina azani allahu wa iyaakum. Fafi hadal hadith, dalam hadith ini, hadithnya Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, bisa kita ambil faedah. Husnul muraja'ah fis su'al. Di dalam hadis ini dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an ketika mengulang pertanyaan kepada seorang mu'alim hendaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Ya, husnul muraja'ah fi su'al. Muraja'ah fi su'al itu mengulang pertanyaan, minta jawaban lagi. Antum perhatikan, ketika Nabi memberikan jawaban dari pertanyaan Ibnu Mas'ud, ayyul amali afdal, Rasul menjawab dengan satu jawaban, as-salatu liwaktiha. Kemudian Ibnu Mas'ud mengulang pertanyaan yang sama, thumma ayyun, dalam lafaz hadis yang lain, ya Nabi Allah, ya, dipanggil dengan ya Nabi Allah. Wa madza ya Nabi Allah? Nah, itu menunjukkan husnul muraja'ah fi su'al. Kemudian ketika dirasa sudah banyak yang dia tanyakan, Ibnu Mas'ud menghentikan, mencukupkan dengan jawaban yang telah diberikan. Ya. Walaupun seandainya diteruskan, Rasul akan terus menjawab. Ya. Namun ada pengertian, saling pengertian. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Ini termasuk adab yang harus diperhatikan oleh seorang talib kepada gurunya. Wa fihi ayuban, faedah yang berikutnya. Sabrul mufti wal mu'allim. Ala man yuftihi au yu'allimuhu. Dalam hadis ini terdapat anjuran bagi para mufti dan para pengajar untuk sabar menghadapi orang yang minta fatwa atau murid yang diajari. Ya, jadi seorang pengajar itu harus sabar, harus apa namanya berlapang dada, nggak gampang emosi kan gitu ya. Nah, karena terkadang orang yang datang minta fatwa tidak mengetahui adab-adab dalam bertanya. Begitu pula sebagian thalabah terkadang juga belum tahu adab-adab dalam bertanya. Atau lupa. Atau sengaja. Ya, mencecar gurunya, padahal dia tahu hal itu tidak diperbolehkan. Maka seorang pengajar harus bisa mengkondisikan hatinya, harus sabar. Ya, sabar dengan penjelasan yang disampaikan, karena enggak setiap orang langsung paham, terkadang enggak paham apa yang sedang disampaikan oleh sang mufti, tapi mantuk-mantuk. Gitu ya. Ustaz, hukum sholat lima waktu apa Ustaz? Wajib. Oh, berarti harus Ustaz ya. Gimana kalau misalkan saya malas sholatnya Ustaz? Kemudian enggak paham ya. Sudah dibilang wajib, masih tanya. Gimana kalau saya malas Ustaz? Kan misalkan enggak paham. Sabar. Jangan kemudian mentang-mentang antum gurunya pegang telinganya jewer. Ya, masukkan kamar mandi, dikunci 3 hari 3 malam. Ya, ma yang bari. Ya, ma yang bari. Tayyib. Wafihi, juga dalam hadis ini dicontohkan kepada kita, ihtimal al-alim kathrata masaili talabah wa taqriratihim. Ya. Di dalam hadis ini diterangkan kepada kita contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya seorang pengajar sabar menghadapi banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh santri-santrinya. Harus sabar, gitu ya. Nah, nanti kalau antum sudah sampai pada level sebagai mudarris, nah di situ antum akan sadar, oh ternyata kalau dicecar orang itu emosi itu kadang naik, ya belum lagi ada muskilah di rumah kan gitu ya. Ya, ribut sama orang rumah, kemudian masuk ke kelas, santrinya bawel kan gitu ya, yang satunya bandel, ya taklim tidur, yang kedua semangat duduk di depan bawel kan gitu ya. Yang ketiga, pas di tengah-tengah, mohon maaf ini, plonga-plongo, alias oon. Satu nih males, satu nih semangat di depan, tapi bawel, bulet terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang enggak berujung. Sanifidina zaniyallahu wa'iyakum. Yang nomor dua, terlihat tenang, santai, mantuk-mantuk, nambah-nambah, selesai-selesai, faham? Enggak. Ya, jadi seorang mudarris sakit hati. Inna azanillahu wa iyyakum. Harus sabar ya menghadapi tipe-tipe santri-santrinya. Ada yang kritis santrinya, salah dikit cecar ustadznya, kan gitu ya. Pokoknya dia mengharapkan ustadznya itu harus sempurna. Ya, harus seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan mungkin sebagian santri menganggap ustadznya itu nyaris maksum. Tidak boleh salah. Salah mengucapkan tendang ustadznya. Oh, tidak pantas jadi ustadz ini. Ya, turunkan dari meja darsam. Misalkan. Ya, sabar. Memang ada tipe santri yang seperti itu. Kritis. Ada yang sok kritis. Ya. Pengennya supaya nampak sebagai santri yang aktif, akhirnya menanyakan hal-hal yang enggak patut ditanyakan. Sudah jelas. Ya, masih juga ditanyakan. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Seorang mudarris harus sabar. Ya, hadapi itu semua dengan lapang dada. Wa fi ayuban, faedah yang berikutnya, rifqul muta'allimi bil mu'allim. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita termasuk adab seorang santri kepada gurunya, rifqul muta'allimi bil mu'allim. Hendaknya santri menyayangi gurunya. Ya. Wa mura'at masalihihi, memperhatikan kemaslahatannya. Gurunya misalkan datang kelihatan ngos-ngosan, capek, ya kok kayak kepanasan, ya situasikan dan kondisikan kelasnya nyaman. Nyalakan AC-nya kalau ruangannya ber-AC, atau pakai kipas angin, arahkan kipasnya ke gurunya. Nggak ada kipas angin, nggak ada AC, lampu mati, antum kipasi. Ya, gurunya tadi itu namanya muraat masalihihi. Gurunya butuh sesuatu sebelum diminta disiapkan, kan gitu ya. Ini kayak siang-siang, mosok kok bening terus yang disajikan gitu ya. Ganti es doger, kan gitu ya. Nah, atau es cappuccino, kan gitu ya. Es degan, ya, masih lengkap dengan degannya. Dan seterusnya. Diperhatikan. Wasyafaqah alaihi. Ya, wasyafaqah alaihi. Dan memperhatikan keadaan sang guru. Ini posisi gurunya ini fit atau enggak. Siap dengan banyak pertanyaan atau enggak. Sedang sumpek atau enggak. Kan kelihatan. Biasanya gurunya ini ceria. Mesem-mesem kan gitu ya. Kali ini kok surem. Ya, ini sepertinya guru kita mengalami gangguan cuaca. Ya, jangan macam-macam nanti keluar petirnya. Hakadza ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Harus diperhatikan, dilihat. Antum harus peka sebagai para thalabah, kan gitu ya. Gurunya ini sepertinya membutuhkan kudapan, kasih kudapan. Gitu ya. Ya toh, ini kode dari tadi loh, enggak paham-paham antum ini. Nah, ya al-labib, ya paham? Bil isyarah. Wah, ini nampaknya kurang labib antum ini ya. Sudah nyari soroha loh anak ini. Baik. Hakadha ikhani fidina azani Allah wa iyakum. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, bisa saja meminta jawaban yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya kepada Rasulullah. Dan Ibnu Mas'ud yakin Rasul tidak akan marah kepada beliau. Beliau akan terus melayani pertanyaan tadi. Terus memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Hanya saja Abdullah Ibnu Mas'ud melihat keadaan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah mencukupkan dengan tiga jawaban dari Rasul alaihi salatu wassalam. Itu harus dipahami. Dari pahami? Nah. Wafiyah yubon, faedah yang berikutnya. Jawaz isti'mal kalimah lau. Boleh menggunakan kata lau. Seandainya. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan. Walau istazatuhu lazadani. Seandainya aku minta jawaban tambahan, pasti Rasul akan memberikan tambahan jawaban. Ya, pakai lau. Wahuna tafsil. Di sini ada rincian yang perlu antum perhatikan. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang penggunaan kata lau. Ya, melarang penggunaan kata lau. Kenapa? Li'anna lau taftah amala syaitan. Karena kalimat lau, seandainya begini, itu membuka celah dan kesempatan bagi syaitan mempermainkan hati seorang muslim. Huna tafsil, di sini ada rincian yang perlu kita perhatikan. Disampaikan oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dalam daras Fathul Majid beliau. Kalimah lau, kata lau, andai kata begini, andai kata begitu, seandainya begini, seandainya begitu. Idza istu'milat ala wajhil hazini ala al-madi wal jaza'i min al-maqdur fahadha manhiyun an. Idza istu'milat 'ala wajhil hazani 'ala al-madi wal jaza'i min al-maqdur fa hadza manhiyun 'an. Kalau digunakan pada konteks menyesali kejadian masa lalu atau ekspresi tidak terima dengan takdir Allah yang sudah terjadi, fahadza manhiyun anhu, ini tercela, dilarang. Ya, dilarang. Syanifidina azani Allahu wa iyyaku. Menyesal kan gitu ya. Wazada disebutkan pula oleh sebagian para ulama min umuri dunia, dari urusan dunia. Ya, dari urusan yang sifatnya duniawi. Ya, misal dia syanifidina azani Allahu wa iyyakum berangkat naik motor ya ke Surabaya bersama dengan temannya. Motor di tengah perjalanan gembes bannya, kena 12 paku. Gak cukup satu ini, 12 paku. Ya. Ganti ban dalam, ban luar. Jalan lagi, khanifidina azani Allah wa iyakum, kehujanan. Lupa bawa jas hujan. Tidak ada tempat singgah mengingat lokasi yang sedang dia telusuri di tengah-tengah tambak. Sebelah kanan tambak, sebelah kiri tambak. Mau berteduh di mana? Nyemplung tambak. Ya, enggak bawa jas hujan, enggak ada tempat untuk berteduh, otomatis apa? Mau enggak mau lanjut, ya kan? Sudah tadi ngeban 12 tambalan, ganti ban dalam, ban luar, lanjutkan perjalanannya kehujanan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Selesai melewati derasnya hujan, qadarallahu wa masya'a fa'al, kehabisan bensin. Dorong, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sesampainya di pom bensin, qadarallahu wa masya'a fa'al, dompet ketinggalan di tukang tambal ban. Merana, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Akhirnya apa? Terucaplah kalimat, lau coba tadi enggak berangkat naik motor, ya. Enggak bakal susah kayak gini. Ya, coba kalau tadi naik mobil, kan lebih enak. Ya kan? Malah tambah susah kalau kisahnya sama. Kan gitu ya? Kurang cermat ini orangnya. Dia bilang, coba tadi naik mobil. Kan lebih enak. Kalau dengan jalur kisah yang sama, lebih soro, Mas. Ya, dorongnya setengah mati loh kalau mobil. Ya toh? Loh, ada mobil kehujanan, Ustaz? Ada kalau mobilnya keroak. Ya, pakai mobil tapi bocor. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi nyetir mobil sebelah, apa namanya, depannya ini ada mangkok. Ya, netes-netes gini sambil nyetir. Nah, hakadai khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Konteks yang seperti ini, manhiyun an, dilarang. Nggak boleh pakai kata lau. Kenapa? Itu membuka peluang bagi syaitan. Kalau antum terucap kata tadi, syaitan akan mempermainkan hati kita. Sehingga apa? Jatuh pada penyesalan, jatuh pada jaza, enggak sabar, jatuh pada apa? Tasakhut, marah, ya, benci dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami? Jadi pahami? Nah, ats-tsani yang kedua, ayyuqal law li bayani ilmin nafi' aw li bayani mahabbatil khairi wa iradatihi fa hadza jaizun. Yang kedua, ayyuqal law, menggunakan kata law, seandainya, berandai-andai. Libayani ilmin nafi', untuk menjelaskan sebuah ilmu yang bermanfaat. Ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Ya. seandainya ada Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala di langit dan bumi, akan timbul kerusakan. Tapi kenyataannya ada apa enggak ada? Enggak ada, kan gitu ya. Tapi kenapa penggunaan lau pada ayat ini? Libayan ilmin nafi, untuk menjelaskan sebuah ilmu. Konteks ayat ini berbicara tentang masalah tauhidullah azza wa jal. Ya, tauhid rububiyah. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Bisa dipahami kaum muslimin? Nah, itu boleh. Konteksnya boleh. Ya, untuk menjelaskan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, menggunakan dalil akli, logika, yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Bagi mereka-mereka yang menganggap ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, kita ajak mereka berpikir, seandainya ada Tuhan yang kedua selain Allah subhanahu wa ta'ala yang juga berhak untuk diibadahi, akan terjadi perang antar Tuhan. Ya kan? Kemungkinan pertama, perang antar Tuhan. Kenyataannya ada apa enggak ada? Enggak ada. Enggak ada yang menggugat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya toh? Andai kata tidak terjadi peperangan antar Tuhan. Ya. Karena tidak mau saling mengalahkan, maka masing-masing Tuhan di alam semesta akan membuat alam sendiri. Ya kan? Ya toh? Misalkan ada Tuhan gondrong. Misal ini, misal ya. Tuhan gondrong dianggap Tuhan, kanifidina azani Allahu wa iyakum. Enggak mungkin dia menyatu dengan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti ketika ada dua kekuatan yang sama, harus ada yang kalah, kan gitu ya. Kalau enggak bisa ditentukan mana pemenangnya, salah satunya atau bahkan keduanya harus menyingkir satu sama lain. Ya sudah, ini dengan ciptaannya sendiri, Tuhan yang kedua dengan ciptaannya sendiri. Dan ternyata tidak ada. Nah, penjelasan tadi itu pakai kata apa? Lau, seandainya, misalkan, seandainya. Ini diperbolehkan. Tujuannya apa? Libayan ilmin nafi. Ya, itu diperbolehkan. Halo, kaum muslimin? Paham ya? Tadi pahami? Aywa. Tayyib. Au libayan mahabbatil khair wa iradatihi. Atau menjelaskan kecintaan seseorang kepada sebuah kebaikan atau keinginannya melakukan sebuah kebaikan. Kama fi hadithin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti dalam hadis wadittu law anna Musa sabara la yaqussallahu alaina min khabarihima. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wadittu, saya berharap, lau anna Musa sabara, seandainya Musa mau sabar, Nabi Musa mau sabar ketika melakukan perjalanan dengan Khadir. Kata, ya. Seandainya Musa mau sabar, layakussallahu alaina min khabarihima, tentu akan ada kisah-kisah berikutnya yang lebih menarik. Ya toh? Ternyata Musa tidak sabar. Dan memang itu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga cuma tiga kisah yang kita dengarkan. Khadir dengan sengaja melobangi kapal. Khadir dengan sengaja membunuh anak laki-laki yang dia temui. Khadir dengan sengaja tanpa diminta memperbaiki tembok yang hendak rubuh. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Ini kan tiga kisah yang menakjubkan. Yang di balik itu ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung kepada Harun, kepada Khadir, yang tidak diketahui oleh Musa alaihi salam. Seandainya, kata Nabi, Nabi Allah Musa mau bersabar, tentu akan ada kisah-kisah berikutnya yang tidak kalah menakjubkan. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Juga dalam hadis yang sudah kita baca dalam pembahasan Riyadhus Shalihin, Ya, dunia itu dibagi untuk 4 golongan, ya kan? Masih ingat? Nah, lupa Ustaz. Jangankan Riyadhus Shalihin Ustaz, nama antum aja lupa kita. Gitu ya. Dalam bahasa Riyadhus Shalihin, dunia itu dibagi untuk 4 golongan. Ya, orang yang kaya raya, pandai bersyukur. Yang kedua, tidak punya harta, tapi pingin beramal seperti orang pertama. Dia mengatakan, lau anna li malan misla fulan, la amiltu amala fulan. Kalau aku punya harta yang sama, aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan. Gemar bersedekah, umroh tiap bulan, ya, haji tiap tahun, santunan kepada fuqara wal masakin, semua janda-janda yang membutuhkan terpenuhi dengan baik, segala yang diinginkan dan dibutuhkan, kan gitu ya. Nah, hakadza ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Untuk kondisi itu diperbolehkan. Baik. Kemudian yang terakhir, ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum, dari bab ini setelah Al-Imam Muslim menyebutkan 3 hadis. Hadisnya Abu Hurairah yang pertama. Kemudian hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga hadisnya Ibnu Mas'ud yang kita baca pada malam hari ini dengan 5 sanad. Di situ pertanyaannya sama, ayyul amali afdal. Ya toh? Dari 3 kisah yang berbeda, Abu Hurairah, Abu Dzar, kemudian Abdullah ibn Mas'ud. Satu pertanyaan diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi jawabannya beda-beda. Ya benda? Ya kan? Satu pertanyaan, tapi jawabannya beda-beda. Yang ada pada hadisnya Abu Hurairah berbeda dengan hadisnya Abu Dzar, berbeda dengan hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arba. Dari sini muncul penjelasan di kalangan para ulama. Kenapa kok jawabannya berbeda dengan pertanyaan yang sama? Ikhtalafal jawab an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min su'alin wahid. Ya. Pertanyaan yang sama dijawab dengan jawaban yang berbeda oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadhil ahadits ats-tsalats, pada 3 hadits di atas, hadisnya Abu Hurairah, hadisnya Abu Dzar, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa bayanu dzalika aqwal bainal a'immah. Penjelasan tentang hal tersebut banyak disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu taala dalam beberapa versi jawaban. Ya. Aqrabuha itsnan. Ada 2 jawaban yang paling mendekati. Wa illa lebih daripada itu. Banyak jawaban yang disampaikan oleh para ulama, kenapa Rasul kok jawabannya berbeda padahal pertanyaannya sama? Kita sampaikan 2 jawaban yang paling mendekati. Al-awwal yang pertama, ikhtalafal jawab liikhtilafil ahwal wal ashkhas. Jawaban Rasul berbeda karena perbedaan situasi kondisi dan sang penanya. Ya. Karena situasinya berbeda, maka jawabannya ikut berbeda. Yang bertanya beda, maka jawabannya pun juga berbeda. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, fayambaghi lil alim ayyura'i ahwalal ummah. Seyogyanya bagi seorang alim memperhatikan keadaan kaum muslimin. Wa yujibu bima anfa'uhum. Dan memberikan jawaban dengan jawaban yang paling bermanfaat untuk mereka. Ya, dengan jawaban yang paling bermanfaat untuk mereka. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini jawaban yang pertama. Dan itu kasusnya banyak dalam hadis-hadis yang lain. Ada sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, awsini. Wahai Rasulullah, wasiatkan aku dengan sesuatu. Apa jawaban Rasul? La taghdab. Jangan melampiaskan amarahmu. Ya. Pada konteks hadis yang lain, datang sahabat yang lain pula kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikan wasiat kepadaku. Rasul menjawab, alaika bitaqwallah. Jadilah hamba yang bertakwa. Ya, dalam wasiat yang ditujukan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, isinya 10 wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Hadisnya Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu wa arada. Ya, ketika para sahabat melihat ka'annaha mau'izatum wadi'in fa ausina. Minta wasiat. Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Nabi? Usikum bi taqwallah azza wa jal was sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, sampai seterusnya hadis. Jawabannya berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi orang yang bertanya. Atsani, penjelasan yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, yajuzu ayyakunal murad min afdhalil a'mal. Boleh jadi yang dimaksud dalam pertanyaan maupun jawaban dalam hadis-hadis di atas adalah min afdhalil a'mal, di antara contoh amalan yang paling afdol. Ya, di antara contoh amalan yang paling afdol. Wa hadza masyhur fi lisanil Arab. Ini biasa di pahami dari pernyataan-pernyataan orang-orang Arab. Hanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Dai, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Berhubung waktunya sudah hampir jam 8, maka pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan di meja Darus Am kita jawab pada pertemuan yang lainnya insyaallah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.